Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Shawah Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, hukmi fi ahli al-kalam, hukumku atau hukumanku untuk ahli kalam adalah ayat wabu bil jaridi, mereka dipukuli dengan berapa koma wana'al dan sandal, waitahu bihim, kemudian di arah keliling fil asyair wal qabail, di berbagai asyair sama asyirah, asyirah arti asalnya adalah keluarga atau keluarga besar, wal-qabail dan berbagai kabilah, berbagai, maka kalau di asyair ya semakna dengan kabilah. Wayuqal dan diumumkan dan dikatakan hada jaza uman, ini balasan orang yang tarokal kalam, tarokal kitabah, meninggalkan Al-Quran wa sunnah dan sunnah, wa akbala alal kalam, dan perhatian dengan ilmu kalam. Dia telah Baihaqi di Al-Malakim, Al-Khawf Al-Baghdadi dan yang lainnya, Az-Zahabi, Syafi'i, Disair, A'lam Nubala mengatakan la'alla hada mutawatirun anil imam, kemungkinan besar kalimat ini adalah satu hal yang mutawatir dari Al-Imam Syafi'i. Waqala aidan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan syi'ran satu sair catatan kaki nasabahat, disebutkan sair tersebut kepada Imam Syafi'i oleh Ibnu Katsir di Bidayah wan Nihayah. Kulul ilim, kulul ulum isi wal Qur'ani musfilatun, setiap ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan, kecuali hadis dan fikih tentang agama. Al-ilmu maka nafihi qala hadasana, ilmu adalah apa yang ada padanya perkataan hadasana, itu riwayat. Wa mati wa dalika, dan selain itu adalah waswasu syaitini, adalah waswas setan. Ini wa dzakara al-ashabu fil fatawa annahu law awsa lil ulama ibadatihi la yadkhulul mutakallimuna wa law awsa insanun an yukifa min kutubihi ma huwa min kutubil ilmi fa aftasalaku ayyuba'a ma fiha min kutubil kalami. Dzakara dzalika bi ma'nahu fil fatawa dzahiriyati fa kaifa yuramul wusulu ila ilmil usuli bi ghairi tibai ma ja'a bi rasulu. Walaqad ahsana qailu ayyuhal muqtadi li yadluba ilman kullu ilmin aqullu ilmin ilmin abdun li ilmi rasuli tutlabu tatlubu fa'u al far'u kay tusakhisa aslan kayfa aghfalta falda ilma asli usuli. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ketika wafatul kalimi wa wafatimu wa jawamihu Fabu isa bil ulumil kulliyati awaliyati bil ulumil wal ulumina bil ulumil kulliyati wal ulumil awaliyati wal akhi wal akhi robiyati ala asamil wujuhi. Nah, watakau al ashab fil fatawa, dan al-ashab karena beliau mazhabnya Hanafi berarti al-ashab ini adalah Hanafi ya, menyebutkan fil fatawa atau fil fatawi di kumpulan fatwa, seandainya ada seorang yang berwasiat untuk berwasiat harta untuk ulama negerinya, dia katakan 10 juta uang saya bagikan kepada ulama kampung ini setelah saya meninggal dunia nanti tentunya. La yadkhulu al-mutakallimun, maka tidak termasuk yang mendapatkan pembagian duit dalam hal ini, kata Hanafiyah, tidak termasuk di dalamnya ulama kaya. Walau awsa insanun, seandainya ada seorang yang berwasiat ayu kofa min kutubihi mahuwa min kutubil ilmi, bahasanya buku-buku ilmu yang dia miliki itu diwakafkan. Fa'afta as-salafu maka para ulama salaf memberikan fatwa ayyuba'a ma fiha min kutubil kalam, dijuallah buku-buku dia yang isinya adalah buku kalam dan tidak diwakafkan, tidak termasuk dalam wakaf, karena ya, sehingga tidak termasuk buku yang diwakafkan. Dakwah dari kata makna hal ini disebutkan maknanya, jadi tidak teksnya yang dikutip, maksud ada isinya itu disebutkan dalam kitab fatwa atau fatawi adh-dhahiriyah. Fa kaifa yuwamu al-wusulu maka bagaimanakah yuwamu sama dengan yuwadu diinginkan al-wusulu sampai kepada ilmu usul, ilmu pokok-pokok agama tanpa mengikuti ajaran rasul. Sungguh bagus perkataan seorang penyair yang mengatakan wahai orang yang mencari, orang yang mencari, lihat lupa ilmu untuk mencari ilmu. Maka ingatlah semua-semua ilmu itu adalah pelayan atau hamba bagi ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Anda mencari cabang untuk memperbaiki pokok. Bagaimanakah bisa-bisanya Anda lalai ilmu pokoknya pokok. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi fawatihil karim wa khawatimahu wa jawamiwa'ahu, ini pembuka perkataan, penutupnya, dan jawamik karim. Jawamik karim, kalimat yang ringkas, saat mana fa'fu'itha, maka Nabi diutus dengan membawa ilmu-ilmu yang global, ilmu tentang orang yang dahulu dan belakangan, ala asal milwujuhi, dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, kita baca catatan kaki 4 halaman 20. Nah, dan seterusnya. Sebab adami dukhul al-mutakallimin fi al-wasiyyah likaunihim laysu bi-ulama'i. Bi-ulama'a. Laysu bi-ulama'a. La shakka anna mithl hadha al-kutub la naf'a fiha wa la khayra fa la yajuzu bay'uha illa bi shurutin. Awalan, أن تباع على إنسان قادر على حل شبهاتها. الثاني، أن يكون المشتري عارفا بفسادها. الثالث، أن يبتغي من وراء ذلك الرد على ضلالها. الرابع ألا يكون متلقيا منها. تنبيه، ألحق بعض أهل العلم بكتب الكلام كتب السخفاء والتواريخ كتب السخفاء والتواريخ المعلوم كذبها كتاريخ أن تره أن وكتب المجندبين منجمين وكتب المنجمين وأصحاب الشعوذة والسحر. انظر المعيار المعرب و مقدمات في الاعتقاد. نعم. Ya, sebab kenapa ulama kalam tidak termasuk dalam wasiat harta di atas, karena mereka dinilai bukan ulama. Kemudian berkenaan dengan wakaf buku-buku ilmiah, maka buku-buku ilmu kalam tidak termasuk dalam teks wakaf, sehingga tidak diwakafkan, namun malah dijual. Loh, kok malah dijual? Ya, maka penjelasannya di poin yang kelima, di catatan yang kelima. Ya, tidaklah dilakukan bahasanya buku-buku semacam ini pada dasarnya tidaklah bermanfaat dan tidak mengandung kebaikan. Ya, maka tidaklah boleh dijual kecuali dengan dua syarat atau kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, dijual kepada orang yang mampu mengurai subhatnya, bukan orang yang terpengaruh, bukan orang yang bingung ketika membaca subhat yang ada di dalamnya. Dan pembeli adalah orang yang mengetahui kerusakannya. Ya, tidaklah seorang itu, orang yang membeli tadi, ia betari bermaksud di balik hal itu, yaitu membeli ingin membantah kesesatannya. Kemudian yang keempat, si pembeli ini tidaklah talaki, belajar dan cari kebenaran minha darinya. Ya, kalau diringkas intinya dua. Ya, kalau diringkas dari empat syarat ini sampaikan intinya dua. Ya, itu ya, dia adalah orang yang punya punya manaah ilmiah, punya imun. Ya, punya imun ilmiah. Ya, punya imun ilmiah, imunisasi imun ya. Ya, imun ilmiah tidak terpengaruh karena ngerti kerusakannya, bisa tidak bingung karena bahkan bisa menguai kesalahan logikanya, kesalahan pendalilannya. Kemudian itu dia beli dan dia baca, tujuannya bukan untuk sekedar tahu, cari wawasan, memperluas ya, pengetahuan, namun ya, tujuannya adalah memberi manfaat kepada umat. Ya, itu memberikan penjelasan bahaya buku semacam ini. Ya, maka ringkasnya tahdzir bahaya satu buku, dan kita katakan buku itu tidak manfaat sama ya, dan kalimat-kalimat semacam itu ditujukan kepada orang yang tidak punya iman. Ya, orang yang mutalaqqi, mencari kebenaran, mencari mau belajar, mencari kebenaran dari satu buku. Sehingga tahdzir tersebut tidak berlaku untuk semua orang. Orang-orang tertentu yang punya imun, orang-orang tertentu yang mau bikin tulisan menjelaskan, menguraikan kesesatan satu pemahaman, satu buku, ya tentu dia harus punya buku aslinya ya, supaya dia tidak dituduh fitnah dan mengada-ada. Ini loh, silakan baca buku aslinya halaman sekian, ya, jilid sekian. Tidak cuma katanya di jilid sekian dalam sekian terdapat kalimat begini, ini enggak kuat. Ya, ini ya, ini tentu enggak kuat dalam argumen. Tapi catatan sebagian ulama al-haqqah menyamakan bi kutubil ilmi bi kutubil kalam, disamakan teranggap seperti buku kalam kutubus sukhofa, bukunya orang-orang yang sakhif, sakhif itu qalilul akli, buku orang yang tidak sempurna akalnya, watawarih, dan buku-buku sejarah yang jelas bohongnya. Buku-buku sejarah yang jelas bohongnya. Kalau di tempat kita buku sejarah yang jelas bohongnya, ya boleh jadi buku dongeng namun dengan setting dengan setting sejarah babat ya, buku-buku babat atau yang lain itu buku sejarah, nuansanya nuansa sejarah namun itu dongeng ya, untuk ada cerita-cerita kesaktian macam-macam, ini kan dongeng ya. Semacam tarikh antarah, demikian juga termasuk dalam hal ini adalah bukunya tukang nujum, bukunya Syahwada. Syahwada bisa kita katakan sejenis tukang sulap. Syahwada itu ya, dukun palsu. Dia mengaku sebagai dukun namun dia tidak punya ilmu perdukunan yang sesungguhnya. Dan buku sihir. Nah, catatan kaki selanjutnya. Wa dzalika li kauni kutubil kalami laysat li kutubil ilmi wa la dhahabi fis-siri. Fis-siri kan itu singkatan dari siyar a'lamin nubala. Wa yurwa an rabi'i sami'tu Syafi'i yaqul fi kitabil wasaya law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilmi bi akharin wa kana fiha kutubul kalami lam tadkhul fil wasiyati bi annahu laysa min al-ilmi ila akhirih. Asalian dakar al-khatibu fi tarikhihi wa sahibul diya wa sahibul diba jil madahibi fi tarjamah mudahabi wa sahibul diba jil mudahabi fi tarjamati Muhammad ibn Ahmad bil mutakallimi al-mutakallimi al-mutakallimi al-ta'i anahu kana yasnadu li ba'dihim yunsidu yunsidu li ba'dihim ayuhal muqtadi liyatulba ilman kullu ilmin abdun li ilmin kalami tatulbul fiqha kaitusahiha hukman summa akfalta manajlata ahkami kultu la syakka bibutlani hadal kalami lakin in unia lakin in unia bi ilmil kalami al aqidatul aqidata wa ta'qidatul aqidatu wa tauhidu fahada la ba'sa bihi ma'a khata'ihi bil lafzi wa amma wa amma ibaratul syarihi wa sahihatun. Nah, ya jadi poin ya maka dijuallah buku-buku ilmu kalam. Wadzalika hal tersebut karena buku-buku ilmu kalam bukanlah buku ilmiah dari sisi agama. Kalau ada bid'ah mengatakan ada siap alim nubala diriatkan dari Arabi Ibn Sulaiman muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabul wasayah. Seandainya ada seorang yang berwasiat dengan buku-bukunya, buku-buku ilmiahnya agar diberikan pada orang lain. Wa kana fiha kutubul kalam, dan di antara buku-bukunya terdapat buku ilmu kalam, maka buku ilmu kalam tersebut tidak termasuk dalam wasiat karena itu bukanlah buku ilmiah. Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Syafi'i menyebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad, demikian juga disebutkan penulis di Bab Al-Mudahab ketika menyampaikan biografi Muhammad bin Ahmad, seorang ulama kalam At-Ta'i, seorang dari kabilah Ta'i. Dia Yunus itu membacakan syair kepada yang dia bacakan kepada seseorang. Wahai pencari, wahai penuntut ilmu yang mencari ilmu, setiap ilmu itu adalah hamba bagi ilmu kalam. Engkau mencari fikih untuk memperbaiki, mengoreksi hukum, kemudian engkau lalai kedudukan hukum. Syair untuk memuji ilmu kalam. Nampaknya dari syair ini kemudian digubah. Ya, dikubas sehingga seperti apa yang ada di matan. Ini aslinya bentuknya ini ayyuhal mubtari liyatulba ilman kullul ilmin abdan ilmil kalam, dan dikubah menjadi ya ayyuhal mubtari liyatulba ilman kullul ilmin abdan ilmil rasuli. Kuntu dikatakan oleh muhaqqiq atau muallif pemberi catatan kaki tidak dilakukan batil dan tidak benarnya kalimat ini. Namun jika dimaksudkan dengan ilmu kalam adalah akidah dan tauhid, cuma salah penamaan, maka ini tentu tidak mengapa, meskipun kita yakini dia itu keliru dalam pemilihan kata. Ya, kata ihi bilafzi, keliru dalam diksi. Lafadznya ya, seharusnya tidak demikian. Adapun ungkapan yang disampaikan lafadz salah, maka itu ungkapan yang benar. Maka di sini kita kita jumpai istilahnya penilaian yang komprehensif lah. Karena realitanya ada sebagian orang yang menyebut ilmu akidah itu dengan sebutan ilmu kalam. Sebutan ilmu kalam, contohnya kalau di tempat kita pelajaran aliyah di madrasah, di jenjang madrasah, pelajaran akidah itu namanya ilmu kalam. Pelajaran akidah itu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam di situ artinya pelajaran akidah. Nah, jadi maka kalimat yang disampaikan oleh muallif pemberi catatan kaki itu komprehensif. Ya, ini tidak benar. Namun kalau maksudnya begini, ya tidak apa-apa. Ini cuma keliru diksinya. Ya, jadi kalau orang tidak mendapatkan semacam ini, maka sebagaimana kemarin saya posting nilai Madrasah Aliyah Hamalatul Quran yang tertinggi di DIY untuk UNPM. Nah, itu di sana ada nilai ilmu kalam. Nah, terus ada yang komentar mengkari, "Ustaz kok santrinya kok belajar ilmu kalam?" Nah, atau ya, pokoknya ini kok di kok mempelajari ilmu kalam. Nah, ini ya karena kurang komprehensif dalam membahas ilmu kalam. Ya, maka ini sikap yang tepat ya seperti penulis yang ingkari ilmu kalam, mu'alif ingkari ilmu kalam, namun membuka kemungkinan gitu, membuka kemungkinan yang itu memang kemungkinan yang ada di alam nyata, bukan kemungkinan yang imajiner, itu kemungkinan yang ada di alam nyata. Kalau ada orang yang menyebut ilmu tauhid dengan ilmu kalam, ya tidak salah, ya tidaklah tercela. Apa yang dia belajar itu tidak tercela, itu yang dipelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, cuma dikatakan bahasanya itu ada khata' bilafzi, ada kekeliruan diksi. Nah. Ya, lanjutnya. Atsalis fawatiqul kalami. Kalimi. Fawatiqul kalimi asluha ma yatawassal bihi. Ma yatawassalu bihi. Yatawassalu bihi ila istikhraji al-mughlaqati allati yata adzaru ayata adzaru al-usuli al-usulu al-usulu ilayha wa huwa ma yusirru lahu yusirru sallallahu alaihi wasallam minal bila balaghati wal usuli ila huwa midil huwa midil ma'ani wa bada'i al-hikami wa mahasinil amak ibarati wal fadil ughliqa ala ghairihi wa ta'azzarat alaihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qad utiya mafatihaha. Nah, fawatihul kalam, pembuka perkataan, asluha, makna asal dari fawatih al-kalim atau fawatih al-kalim adalah ma yatawassalu alat, ya bihi itu berarti alat, bihi alat yatawassalu yang mengantarkan pemilik alat untuk bisa istikhraj, mengeluarkan al-mughlaqat yang tergembok, alat yatawassalu ilaiha, yang yata'adzar mustahil bisa sampai kepadanya. Orang-orang itu secara umum tidak bisa akan sampai kepadanya. Dan ini adalah satu hal yang dimudahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal balaghah, karena dia diberi balaghah, keindahan berbahasa. Wal usul, sehingga mampu untuk sampai kepada huwa midil ma'ani, makna-makna atau pesan-pesan yang komit, yang tidak jelas. Wal badai dan al-hikami, dan hikmah-hikmah yang indah, dan ungkapan-ungkapan yang bagus, dan kata-kata yang tergembok untuk orang lain dan mustahil untuk orang lain. Sedangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam utia diberi kunci itu semua. Ya, maka fatih al-kalim artinya adalah diberi fatih kalim, diberi kemampuan untuk mengurai hal-hal yang ruwet, yang demikian ruwetnya yang umumnya orang tidak bisa memahaminya. Karena beliau diberi kecerdasan yang luar biasa, maka hal yang ruwet, bundet, yang tidak jelas, tergembok untuk orang lain, itu bisa dipahami oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terusnya. Wajawamil kalimi ya tilkal alfadu al-qalilatu allati tahmilu minal ma'ani al-kana wa min a'damiya bal a'damuha al-Qur'an wa khawatimul kalimi wa khawatimul kalimi ay al-Qur'anu khutima bihi al-kutub as-samawiyyah Al-Qur'an wa khutima bihi al-kutub as-samawiyyah tu wa huwa hujjatun 'ala sa'iriha wa masdar wa musaddiqun laha faidatun akhraja ahmadu anna Abdullah bin Amr ibn Amrin an Abdullah bin Amrin raja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman al maut kal muwatti'i faqala ana Muhammadun Nabiyyu al ummi utitu khawati hal karimi wa khawatimi wa khawatimahu wa jawami ahu jami'ahuna tapi sanadihi ibnu lahiati wa huwa da'ifun wa akhraja al-bukhari wa muslim wa an abi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an utitu jawamiya Al-Kalimi wa hadha lafdu muslimin. Lafdu muslimin wa hadha lafdu muslimin. Nah, sedangkan jawami kalim adalah sejumlah lafaz al-qalilah yang sedikit, yang pendek, namun tahmilu memuat pesan-pesan ma'ani, pesan-pesan al-jamah yang banyak. Min a'zam yang termasuk jawami kalim yang paling besar yang diberikan pada Nabi, bahkan dialah yang paling besar Al-Quran itu sendiri. Sedangkan maka secara umum berdasarkan hal ini, Al-Quran seluruhnya adalah jawami kalim. Terus nanti namun ada sejumlah ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran yang nilainya juga jawami kalim. Nah, wa khawatimul kalim, penutup kalim, artinya maksudnya adalah Al-Quran itu adalah alat yang Allah gunakan untuk menutup, adalah penutup kitab-kitab langit. Dan Al-Quran itu hujah untuk kitab-kitab yang lain, dan ya, hujah untuk mengatakan ini yang mana yang masih asli dan mana yang sudah palsu. Nah, cocok dengan Al-Quran, kita katakan ini palsu. Cocok, maka ini asli. Demikian juga yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu yang mengatakan benar adanya, adalah benar adanya Taurat, adanya Injil, itu satu hal yang benar adanya dan seterusnya. Faedah tentang fawatil kalim khawatir wajami mahu itu ada hadisnya. Diatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui kami pada satu hari. Kan muati seperti orang yang tidak menyampaikan ucapan perpisahan. Fakal dia mengatakan kepada Muhammad sang Nabi yang umi, aku diberi fawatih kalim, khawatim dan jawami. Dan di sanadnya ada Ibnu Lahiyah yang dinilai dhaif. Dia kata kepada Musa dari Abu Hurairah mafan sebagai Nabi, Nabi mengatakan aku diberi jawami kalim dan ini versi Muslim. Dijadikan Muslim dari Abu Musa adalah anu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad u'tiya sungguh telah diberi jami kalim dan khawatim kalim. Dijadikan Ibn Ibad sebagaimana di kitab Al-Ihsan dari Abdul Ibn Mas'ud, Nabi Muhammad itu diberi fawatih kalim dan khawarirahu wa awakhirahu. Ini di diriatkan dari sahabat Abdul Ibn Mas'ud min tariq dari jalur Zuhair Ibn Muawiyah dari Abu Ishaq. Kalau Al-Hafidh mengatakan tentang Zuhair Ibn Muawiyah thiqatun thabatun ila anna sama'ahu, akan tapi apakah dia mendengar hadis dari Abu Ishaq anna sama'ahu min Abu Ishaq bi akhirihi, itu di akhir-akhir kehidupan Abu Ishaq. Ya, padahal berjadi Abu Ishaq ini dari hidupnya punya problem hafalan karena faktor ya, ada badannya sedikit pikun dan yang lain. Nah, lanjutnya kembali ke matan ke atas. Walakin kullama ibtada'an syahsun bid'atan iktasau fi jawabiha. Falizalika sama kalamul muta'akhirina kathiran qalilal barakati bihilafi kalamil mutaqaddimina fa'innahu qalilun kathiran barakati la kama yakuluhu dulalul mutaqaddim dulal itu orangnya dulal mutakallimina wa jahalatuhum. Jahalatuhum inna tariqatal qaumi aslama wa inna aslamu aslamu wa inna tariqatana ahkamu wa a'lamu wa la kama yaquluhu man lam yuqad dirhum qad dirhum qad rahum qad dirhum qad rahum min minal muntasib muntasibina ila al-fiqhi innahum lam yataqawahu la listimbatil listimbatil fiqhi wa dabati qawaidihi wa ahkamihi istidalan minhum bi ghairihi wal muta'akhiruna tatamaru nizalika mahum akkohu fakulu haulai mahjubuna an ma'rifati maqadiri salafi wa umuqi ulumihim wa qillati takallubihim wa kamali bi basairihim wa tawahi ma imtaza anhum al-muta'akhiruna illa bi illa bitakallufi wal istighari bil atrafi allati kanat himmatul qaumi muraatu usuliha wadabtu qawaidiha wa syaddu ma'aqidiha wa imamuhum musyammiratun musyamiratun ila maqalibil aliyati fi kulli syai'in fal akhiruna fi sya'nin wal qawmu fi sya'nin akhar wa qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadran. Nah, walakin akan tetapi ini, maka perkataan Nabi itu jamik kali ini, maka ilmu agama itu ringkas sebenarnya, karena dari perkataan Nabi jamik kali ini. Maka ilmu akidah dan yang lain sebenarnya tipis saja. Ilmu agama yang bersumber dari Nabi itu tipis, karena berangkat dari jawami kalim. Lalu kenapa buku akidah bisa tebal dan banyak? Maka di sini sampaikan sebabnya. Walakin ulama kita ada saksian, akan tapi ketika ada seorang yang bikin bid'ah, itasawufi jawab biha. Maka mereka para ulama kemudian berpanjang lebar untuk menjawab bid'ah tersebut. Bid'ahnya di sini tentu bid'ah akidah, ada bid'ah akidah, maka di situ perlulah bantahan. Bantahan supaya meyakinkan, memuaskan, bantahannya panjang. Maka yang bikin panjang, yang bikin tebal itu bantahan terhadap kesesatan. Akidah Ahlussunnah itu tipis-tipis. Imani ini, gini, percaya, yakin, mantap, ini, ya, tipis. Yang bikin buku akidah itu jadi tebal, itu adalah gara-gara bab roh alal mukhalif. Menyanggah orang yang tidak benar pemikirannya. Falidhalika, oleh karena itu jadilah perkataan orang belakangan itu perkataannya banyak sedikit berkahnya, beda dengan perkataan ulama terdahulu. Sedikit banyak berkahnya. Demikian juga tidaklah sebagaimana dikatakan dulal mutakallimin wa jahalatuhum. Ini label yang diberikan oleh Ibnu Abil Al As-Sanafi untuk Asy'ariyah. Ini yang dimaksudkan Asy'ariyah. Sudah mutakallimin wa jahalatuhum. Nah, perkataan yang mau dikutip perkataan Asy'ariyah. Ulama kalam yang sesat dan bodoh. Ya, tentu bodoh dari sisi kita yang benar. Kalau dari sisi mukalam ya pintar juga kan. Ya, bodoh pakarnya. Nah, mereka Asy'ariyah punya dan ini tentu sebenarnya dibangun di atas asas yang keliru, yaitu anggapan Asy'ariyah bahasanya akidah salaf tentang sifat Allah adalah takwil. Sedangkan akidah mereka tentang sifat Allah adalah takwil. Maka ini sebenarnya berangkat dari salah paham tentang apa akidah salaf untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan inna talqatal qaul qaulnya majin kaum salaf. Sesungguhnya jalan beragama itu jalan akidah mereka yaitu kaum salaf itu lebih selamat. Itu maksudnya apa? Tafwir. Karena ini salah pahamnya Asy'ariyah tentang akidah salaf fi sifat. Wa inna tariqatana sedangkan tariqah kami yaitu takwil sifatillah. Ya, mentakwil tangan dengan kekuasaan, wajah dengan dar dan seterusnya. Kata mereka, nah ini ahkamu wa'alamu lebih bijak dan lebih ilmiah. Ini dalam rangka merendahkan ilmu salaf. Wa'la dan tidak sebagian diucapkan oleh orang yang tidak menghargai kemuliaan mereka para ulama salaf. Itu dari orang-orang yang disebabkan kepada fikih, orang yang dianggap sebagai ahli dan pakar fikih. Namun bahasanya mereka para ulama salaf tidak konsentrasi untuk istimbat fikih dan mengetahui kaidah-kaidah fikih, hukum-hukumnya, karena sibuknya mereka dengan yang lain, sibuknya mereka dengan perang misalnya. Walau ta'akhiruna sebaiknya sebaliknya orang-orang yang belakang itu konsentrasi melakukan hal tersebut, fahum sehingga mereka orang belakang itu afqah lebih faqih dalam masalah agama. Fakul ha'ala maka semua mereka-mereka ini tercegah dari mengetahui kemuliaan salaf, kedalaman ilmu mereka sedikitnya mereka membantu diri dan jauhnya pandangan mereka. Oleh demi Allah mumtazah tidaklah beda orang belakang dibandingkan ulama salaf kecuali orang belakang itu takaluh menyusah-nyusahkan diri sibuk dengan alataf alati himmatul kaum, sedangkan himmahnya kaum salaf adalah mau'atu mempertimbangkan pokok-pokoknya dan menguasai kaidahnya dan mengikat ma'akidiha ikatan-ikatannya. Maka semangat mereka musyamirah, musyamirah itu mencincinkan lengan baju untuk matalib al-aliyah, hal-hal yang dicari yang unggul dalam segala sesuatu. Maka ulama belakangan itu di satu sisi, sedangkan kaum salaf itu ada fisa dan adalah perkara yang lain. Pekerja Allah likul syai'in qadra, dan sungguh Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya. Nah, terusnya. La'alahu yaqsudu bil atrafi ay atrafil hadithi haitsu sannafa ba'du ahlil ilmi fi hadha wa dhalika li'anna an-nasa kanu fi hajatin li hadha wallahu a'lam. I'lam anna lafdhu aqidatun la yujadu fi kitabillah wa la fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la fi syai'in min ummahati ma'ajimil lughati wa hiya idan kalimatun muwalladatun walladhi kana yasbiquha fil isti'mali kalimatu i'tiqadun wa mu'taqidun wa mu'taqadun wa qad qala ba'd al-ilmi anna awwala man ista'mala lafdhat aqidatin huwa al-Ghazali wa hadha laysa bi sahihin li kauni al-Ghazali masbuqan bi Abi Utsman as-Sabuni haitsu tusamma risalatuhu aqidatus salafi ashabul hadithi wa qad sabaqaha asabaqahuma ila hadha at-tahawiyyu fi al-aqidatis sahawiyyati haitsu ja'a fiha hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati intaha al-murad. Nah, tentang atraf, la'ala boleh jadi yang dimaksud dengan atraf yaitu atraf hadis. Sibuk dengan atraf. Haitsu sanafa ba'du ahli al-ilmi, di mana sebagian ulama membuat tulisan fi hadza tentang hal ini, membuat buku dalam tentang hal ini. Wa dzalika kadang hal tersebut dilakukan karena manusia kanu mereka membutuhkan buku-buku ataf. Wallahu a'lam. Dan buku ataf di dalam proses takhrij manual itu satu hal yang sangat penting sekali. Karena buku atraf itu buku berisi potongan-potongan hadis, kalimat ini itu ada dijumpai di hadis mana saja. Di situ ada misalnya di situ tertulis innamal amalu binniyat. Oh, ini nanti dan di sampingnya akan diuraikan ini riwayat siapa saja yang punya kalimat semacam ini. Tapi nampaknya mencela atraf itu satu hal yang tidak pas. Ini buku yang penting, terpuji, manfaat. Ini manfaat, tidak layak untuk dicela. Sebab Allah alam apa yang dimaksudkan atraf oleh Ibn Abil Alah Abil Is'alah Hanafi, namun boleh jadi maknanya dalam makna bahasa atraf jauh dari taufun. Taufun artinya pinggiran. Ini artinya pinggiran, boleh jadi membahas hal-hal yang tidak penting yang nilainya cuma pinggiran. Nah itu orang sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Bahasa kasarnya ya sibuk memperdebatkan telur sama ayam itu mana yang duluan, dan dalam pelajaran agama juga ada hal-hal semacam itu, ada hal-hal yang sejenis itu sibuk dengannya itu tidak faedah. Karena atau dalam bahasa yang lain, atau mungkin kalau saya mungkin maknanya adalah nafilatul ilmi. Biasa disebut dengan sebutan nafilatul ilmi. Ilmu yang statusnya tambahan saja. Ya, bukan satu hal yang itu kerjaan mutaakhirin sibuk dengan hal-hal yang statusnya nafilatul ilmi. Nafilatul ilmi yang dia jadikan satu perkara ya yang sebagiannya adalah ilmu yang layan fa wa jahlun la yaduhu. Ya tahu juga tidak begitu banyak manfaatnya, tidak tahu itu juga tidak ada efeknya, tidak ada efek sampingnya. Misalnya berbahas panjang lebar tentang wa'alam adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan pada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Nanti kemudian ada ulama yang jelaskan, oh itu yang diajarkan adalah nama piring, nama ini, dan seterusnya. Nah, itu nafilatul ilmi. Nafilatul ilmi. Ilmu la yanfa wa jahlun la yaduhu. Kurang lebih tahu yang tidak begitu banyak manfaatnya, tidak tahu itu juga tidak ada efek negatifnya. Nah, orang sibuk dengan nafilatul ilmi, kemudian ilmu yang vital, yang darurat, yang manfaat, itu malah tidak ditekuni. Ini tentu satu hal yang tercela. Kemudian ketahuilah bahasanya kata-kata akidah tidak dijumpai dalam kitabullah, tidak pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada dijumpai dalam ma'ajim lughah, kamus-kamus bahasa Arab ummahat yang merupakan kamus Indo. Fahiya, maka kata-kata akidah itu jika demikian adalah kalimatun muwalladah. Ya, adalah apa? Kalimat serapan gitulah bahasa Indonesianya. Bukan asli Arab, namun serapan. Atau bukan serapan ya? Nanti serapan harusnya identik dengan bahasa yang lain ya? Bukan, enggak pas kalau serapan. Serapan itu mualadah di sini berarti ya akar katanya memang bahasa Arab, namun kemudian dibentuk bentuk apa yang turunan, ya turunan kata yang dulunya tidak ada, yang asalnya tidak ada. Maknanya bukan kata serapan. Walatikana yasbikuha, dan yang mendahului penggunaan kata-kata akidah fil istimah dalam penggunaan adalah kata-kata itikad wal mu'taqad. Nah, kalau yang ada dalam bahasa Arab itu itikad atau mu'taqad. Muncul belakangan kata-kata akidah. Sebagian ulama menyebutkan bahasa orang yang pertama kali menggunakan kata-kata qida adalah Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Dan menghafalkan nama beliau dan nasab beliau itu yang paling gampang. Al-Ghazali itu menghafalkannya paling gampang. Karena anak, bapak, kakek namanya sama semua. Nah, yaitu Muhammad. Nah, maka beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa hadza laysa bi sahihin, dan ini pendapat yang tidak benar. Karena Al-Ghazali telah didahului oleh Abu Utsman Al-Asabuni Asy-Syafi'i. Sama-sama Syafi'iyah. Haitsu tusamma risalatu, di mana dinamakanlah diberilah judul kitabnya Al-Asabuni, Abu Utsman Al-Asabuni Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Dan keduanya Al-Asabuni dan Ghazali telah didahului oleh At-Tahawi Al-Hanafi di matan aqidah tahawiyah, karena terdapat fiha di dalam kitab tersebut hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah. Ini adalah menyebutkan pembahasan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ada kata-kata aqidah intaha al-mawa. Ya, kembali ke matan. Bapak syarahkan hadil aqidata ghairu wahidin enggak ada wahidin minal ulama, walakin ra'aitu ba'du syarihina hina qad aswa ila ahli al kalami al madmum wa istimatu minhum wastamadda minhum wa takallama bi ibaratihim wa salafu lam yakrahu at-takaluma bil jawhari wal jismi wal ardi wa nahwi dalika al-mujarradu kaunu li mujarradi kaunihi istilahan jadidan ala ma'anin sahihatin kal istilahi ala al-fadi al-ulumi as-sahihati wala karahu aidan ad-dalalata ala al-haqqi wal mahajjati li ahli al-batil. Nah, waqad sarah hadzal aqidah, dan aqidah tauhid, matan aqidah tauhid ini telah disarah oleh ghairu wahidin minal ulama, sejumlah ulama. Seperti yang mendahului Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Dan aku melihat sebagian pensyarah tauhidiyah itu punya kecenderungan kepada ahli kalam yang tercela. Wastamadda, dan mengambil bantuan, yaitu mengambil referensi minum dari mereka, bahkan berbicara dengan menggunakan ungkapan-ungkapan khas ilmu kalam. Dan di antara kemudian kekhasan ilmu kalam, mereka punya pembahasan berkenaan dengan masalah akidah. Mereka menyebut-nyebut ada istilah jauhar, jism, arad gitu. Nah, ini dan kita jumpai para ulama ahlus sunnah membenci penggunaan ini. Dan di sini dikasihkan tak diberi taklil, diberi analisis illah kenapa tidak disukai. Supaya orang tidak kubiahuya semuanya dianggap tercela. Nah, maka wasalaf dan salaf di dalam membenci berbicara dengan menggunakan kata-kata jauhar, jism dan arad dan semacam itu semata-mata limujawati, karena semata-mata statusnya sebagai istilah yang baru, asalkan maknanya makna yang benar. Kali ini istilah baru untuk makna yang benar, ya tidak apa-apa. Semacam istilah untuk sejumlah lafal-lafal ilmu yang benar, maka ada istilah syarat, yang itu baru. Atau kemudian banyak istilah yang ada di ilmu usul fikih, yang itu istilah baru. Sunnah dalam pengertian tidak wajib, itu istilah baru. Tidak ada masalah untuk hal yang dinamai dengan dia. tidak ada masalah. Maka kalau jauhar, jisim dan yang lain itu fungsinya seperti itu, seperti syarat, seperti istilah sunnah, untuk artian sesuatu diperintahkan dan tidak wajib, maka sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau konten yang masih dikasih nama dengan itu, satu hal ya, baik-baik saja. Kemudian yang kedua, wala ta'ahu, tidak pula mereka membenci kata-kata di atas. Mereka tidak membenci adalah la alal haq, yang menunjukkan kebenaran dan mendebak ahlul batil. Istilah-istilah di atas biasa dipakai oleh ahlul kalam untuk membantah Mu'tazilah. Untuk pembahasan di atas dijumpai di tengah-tengah para ulama kalam, mereka membahas dan menggunakan bahasa jauhar, jisim itu ketika rad untuk Jahmiyah, untuk rad untuk Mu'tazilah. Maka perlu kita dudukkan bahasanya mengrad, ya, menunjukkan mana yang benar dan mendebat orang pembela kebatilan, itu juga tidak tercela. Sehingga kenapa tercela bal karihu, akan tapi mereka tidak menyukainya istimali, karena dia memuat perkara yang dusta menyelisih kebenaran. Dusta itu dalam lughatul ahlul hijaz itu artinya al-khata. Dalam lughatul ahlul hijaz kadzib itu artinya al-khata. Ini mungkin yang lebih pas di sini. Al-amrun kadziba mukhalifa lil haq, menyelisih kebenaran. Menyelisih kebenaran itu apa? Satu hal yang keliru. Satu hal yang keliru disebut dengan sebutan kadzib. Wamin dzalika, dan semua akidah yang keliru itu tentu sebenarnya kadzib karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dia adalah satu hal yang keliru menyelisihi kebenaran. Wamin dzalika, di antaranya adalah karena menyelisihi Quran dan Sunnah. Sampai kemana tadi bacanya? Sampai situ? Sudah lewat. Ya, terusnya. Kala Ibn Abdul Izzi rahimahullah, bal karihuhu liistimalihi ala umurin kadibatin mukhalifatin lilhaqqi, wa min dhalika mukhalifatuha lilkitabi wa sunnati, wa lihada la tajidu inda ahliya min al-yaqini wal ma'rifati ma inda awamil mu'minin, fadlan an ulama'ihim, wa liistimali muqaddimatihim ala al-haqqi wal batili kathura al-mira'u wal jidal. وانتشر القيل والقال وتولد لهم أنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الشريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ومن رام علم ما فطر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم ومتطفلا عليهم لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدتهم وأحشر في زمرتهم أو أحشر في المضارع. نعم. وأحشر في زمرتهم. تدي أدخل بالضبط. Dan saya dimasukkan wa udkhala fi idadihim la'alli an amduma fi silkihim wa udkhala fi idadihim wa ushara fi zumratihim malladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was salihin wa husna ulaika rafiqa. Nah, oleh hadza, oleh karena itu la tajidu, tidaklah anda jumpai pada ahlul kalam keyakinan dan pengetahuan sebagaimana yang dimiliki oleh awamul mukminin, orang awamnya, orang-orang yang beriman. Jadi awam itu yang tasdid itu mimnya, bukan wawunya. Di bahasa banyak orang wawunya ya, yang double awam kan. Padahal awam itu tasdidnya itu mimnya, karena dari kata-kata ammatun. Ini kata-kata ammah. Ammah itu mim yang tasdid. Kemudian nanti dijamakkan jadi awam, jadi yang awam. Jadi tasdidnya itu mimnya, bukan wawunya. Maka ada ungkapan yang menarik, unik diucapkan oleh sebagian orang, di antara tanda orang awam ya, adalah mengucapkan awam. Tandanya orang awam, nah itu tandanya orang awam, dia mengucapkannya awam, awam, dia mengucapkan, dia merasa dirinya tidak awam, ya. Terus dia bilang itu orang-orang awam, nah, itu orang-orang awam, itu tanda padahal dia sebenarnya dialah orang awam juga, gitu. Nggak ngerti bahasa Arab, gitu. Ya, karena dia ngomongnya awam, itu tuh orang-orang awam, bukan orang ngaji, padahal dia juga awam juga, dia juga awam juga, karena dia tidak bisa mengucapkan awam dengan benar, gitu. Ya, awam itu main yang tasjid, bukan wawunya. Nah, fakta lebih-lebih lagi ulama kaum ulama orang-orang yang beriman. Kemudian alasan yang kedua kenapa dibenci kata sejumlah istilah-istilah tadi, istimal muqaddimatihim, dikarenakan muqaddimah mereka dalam debat, karena tadi kata-kata di atas dipakai untuk mendebat Mu'tazilah, dipakai oleh Asy'ariyah, kata-kata jauhar, jism, arad itu dipakai oleh Asy'ariyah untuk mendebat Mu'tazilah. Nah, ini tercelanya itu yang kedua adalah karena dalam debat itu ada mukadimahnya, tentu ada premi-preminya untuk kemudian menyudutkan, untuk mengalahkan lawan. Nah, mukadimah yang mereka bawa dalam debat mereka dengan menggunakan kata-kata di atas itu memuat hak dan batil. Memuat hak dan batil, tidak murni seluruhnya hak. Kasuwal mirak wal jidal, sehingga banyaklah perdebatan. Lantas syarat dan tersebarlah kila wakal watawala dalahum, dan lahirlah, muncullah lahum untuk mereka, makanya di sini Asy'ariyah yang menggunakan kata-kata jauhar jisim dari Asy'ariyah. Maka tawala dalahum, maka muncullah lahum untuk mereka Asy'ariyah anha dari debat tersebut, minal aqwalil mukhalifah, perkataan yang menyimpang, menyelisih syariat yang benar dan akal yang sharih yang jelas. Yang ini jika mau disebutkan satu persatu tidak memungkinkan. Mayaduku anhul al-majan, ruang ini sempit untuk menyebutkan itu semua. Ya, maka di sini sampaikan sebab kenapa dalam akidah Asy'ariyah itu dijumpai hal-hal yang menyimpang. Di antaranya adalah karena Asy'ariyah itu dibangun di atas semangat mendebat Mu'tazilah. Itu Asy'ariyah itu dibangun di atas semangat untuk mendebat dan mengalahkan Mu'tazilah. Maka dari dan debatnya itu menggunakan mukadimah debat mereka terhadap Mu'tazilah. Itu menggunakan mukadimah premis-premis yang tidak seluruhnya kebenaran. Dari situ kemudian karena semangat debat ini akhirnya nanti ada jawaban dari Mu'tazilah, maka mereka perlu bikin jawaban lagi. Nah, orang itu dalam posisi debat kadang cari ngomong seadanya supaya tetap menguatkan dirinya. Dan itu ini kalau diruntut sebabnya karena tadi mukadimahnya yang keliru. Maka kemudian muncullah dalam akhir Asy'ariyah terdapat perkataan yang menyimpang dari syariat yang sahih dan akal yang sharih. Di antara hal yang misalnya menyelisih akal yang sharih, akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat. Namun akidah Asy'ariyah, innallaha yura bila jihatin, Allah itu bisa dilihat tanpa arah. Dan sesuatu yang bisa dilihat itu harus punya arah, menurut akal sehat. Ini bisa dilihat kenapa dia di depan saya, atau dia di kanan saya, di kiri saya, di belakang saya noleh, saya bisa lihat di atas atau di bawah. Nah, Allah itu bisa dilihat, namun tanpa arah, tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Itu sama dengan nggak bisa dilihat. Coba. Itu menurut akal sehat. Akal sehat sesuatu yang bisa dilihat itu dia punya arah. Kalau dia tidak punya arah, ya tidak bisa dilihat. Kalau dia tidak punya arah, ada satu benda dan tidak ada di depan Anda, tidak ada di belakang Anda, tidak di kanan Anda, tidak terlihat, tidak di kiri Anda, tidak di atas dan tidak ada di bawah Anda, namun Anda bisa melihatnya. Apakah itu? Tidak ada. Saya pernah mendengar argumentasi mereka itu begini katanya. Kalau Allah itu berada di satu arah, itu berarti Allah serupa dengan makhluk. Sedangkan Allah itu kan tidak serupa dengan apapun gitu. Gimana itu? Allah itu serupa dengan makhluk manakala itu kalau Allah membutuhkan arah. Dan Allah itu punya arah, namun Allah tidak membutuhkan arah. Dan Allah telah menegaskan kalau Allah punya arah atas. Allah sudah mengatakan demikian, masa kita katakan Allah menegaskan kalau Allah punya arah atas, kemudian kita katakan Allah tidak punya arah, termasuk arah atas sekalipun. Nah, ya wasaya tilidalika, dan akan datang untuk hal tersebut dia tentu bayanin tambahan penjelasan ketika membahas perkataan di akidah tauhiyah, siapa yang menginginkan ilmu yang terlarang bagi dia untuk mengilmuinya. Waqat ahbabtu, maka ini di sini disampaikan sebab kenapa ditulisnya syarah akidah tauhiyah. Karena latar belakangnya adalah karena matan akidah tauhiyah ini telah disarah oleh sejumlah ulama, tidak dikatakan oleh orang bodoh. Namun tadi disarah oleh ghairu wahid min ulama. Namun sayang, ulama yang mensarahnya adalah ulama yang punya kecenderungan terhadap ilmu kalam. Dan yang dimaksudkan ilmu kalam di sini adalah Asy'ariyah. Karena ini tadi bahas semuanya berkenaan dengan Asy'ariyah. Banyak disarah oleh ulama yang mereka adalah ulama Asy'ariyah. Dan padahal ini tidak sesuai dengan maksud pokok dari matan akidah tauhiyah. Maka waqat ahbabtu, maka aku menginginkannya untuk mensarahnya dengan menempuh jalan salaf fil ibarat, dalam diksi, dalam ungkapan. Akan menjauhi semisal tadi jauhar dan yang lainnya, yang itu bukanlah jalan salaf dalam ibarat, dalam ungkapan. Dan aku akan menenun sesuai dengan model mereka. Artinya aku mengikuti jalan mereka. Mutatafilan alaihim, dan aku adalah seakan-akan anak kecil di hadapan mereka yang membutuhkan bimbingan dan arahan mereka. Mudah-mudahan aku tergolong dalam barisan mereka dan dimasukkan dalam hitungan mereka dan dikumpulkan dalam rombongan mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat, itu para nabi, siddiq, syuhada dan salihin, dan berkaitan dengan sebaik-baik kawan. Kemudian tanggung ya, tambah dikit. Walamma ra'aitu an-nufusa, namun ketika aku melihat jiwa itu cenderung pada ringkas, asal tuh maka aku lebih memilih untuk ringkas alat tadwir daripada panjang lebar wal isyar dan panjang lebar. Jadi syarah akidah tauhiyah ini buku ringkas. Buku ringkasnya buku mukhtasar, ya, bukan mutawal, bukan buku mutawal. Ini buku ringkas. Yes. Non ringkas masa silam itu beda dengan ringkas masa sekarang. Ya, wa ma taufiq illa billah, dan tidaklah taufik untukku kecuali dengan Allah. Kepadanya aku tawakal dan kepadanya aku kembali. Wa hasbuna wa ni'mal wakil. Setelah itu kita akan masuk pada pokok pembahasan akidah mata akidah tauhidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy'ariyah sendiri mengakui tidak apa menerima mata kita tahu ya, menerima tapi menurut penafsiran mereka ya. Iya, disarah dengan ini. Banyak salah Asy'ariyah itu. Kalau melihat beberapa mereka ya sama-sama pakai matan tapi beda anu nanti ya. Beda salahnya. Beda. Iya. Kok bisa tak? Sampai mereka menafsirkan sendiri seperti itu padahal di matan apa multi tafsir atau bagaimana? Nanti ada sebagian yang dibawa ke sana gitu. Di bawah sana. Oleh karena itu maka ya ini ada sisi manfaatnya. Sudah kita di Malaysia dan sebagainya itu nggak bisa ngajar akidah kecuali akidah tauhiyah. Tapi ditafsirkan menurut ulama Enggak, misalnya dai ahlu sunnah, dai salafi di Malaysia, itu enggak bisa ngajar. Karena yang lain enggak diterima. Iya, yang lain enggak diterima. Yang lain enggak diterima. Antum ngajar wasitiyah masuk penjara. Antum ngajar yang lain ya bermasalah sama pemerintah. Jadi sensor lah, khusus asariah itu. Iya. Yang enggak bukan asariah, pelajarannya harus di dalam, di rumah. Kalau yang di masjid, di sekolah, ya masjid, di sekolah, ya harus asari. Ya, satu-satunya yang saya pernah ketemu orang Malaysia, orang Singapura, Malaysia, ya akidah tauhiyah yang diajarkan. Matannya nanti kemudian sarahnya ya enggak di enggak tahu tapi iya enggak diawasi setiap hari, kemudian ada yang duduk ngawasi, cuma nanti tanya apa apa buku yang diajarkan. Nah, kita tahu iya. Jadi kalau yang umum aman saja. Kayak saya Hussein apa Hussein Ji itu ya enggak tahu itu apa triknya. Tetap ya tetap itu harus pakai strategi. Dia ngajar akidah, bisa aja ngajar akidah. Ngajar tafsir enggak apa-apa. Sila-sila itu ya. Iya, bisa disisip-sisipi. Ngajarnya ya tuh solihin, ngajarnya tafsir Mukatsir atau apa gitu. Kalau misalnya buku akidah ya seingat saya ada saya oh iya ketemu sama orang Malaysia ya, akhirnya kita tahu ya makan kita tahu ya. Dan berat. Berat itu kan tergantung sawahnya sebenarnya. Kalau dibuat ringan ya ringan aja. Dan ada yang diterima dan itu cenderung ke salaf itu sangat tahu ya, namun kahaya ulama Mandailing itu bisa dipakai itu sarahnya di sana, bisa dipakai di sana, diterima sama pemerintah dan itu sebenarnya isinya bagus. Sarahnya siapa tuh saya ini Mandailing Medan orang Medan yang beliau dulu jadi misalnya ulama di Mekah sana, siapa gitu. Nah itu sarahnya bisa dipakai, boleh dipakai oleh pemerintah ya. Thank you.